Dengan Sanggar Cerita. Kali ini kami hadir dalam kisah Evita dan Bonekanya. Dari pagi hingga petang, Evita malam selalu bekerja untuk ibu tiri dan adiknya yang tiga. Pada nenek sihir yang berada di tengah hutan itu. Evita memang seorang gadis yatim. Setelah ibunya meninggal, ayah Evita menikah lagi dengan seorang janda yang memiliki seorang anak. Sedangkan ayah Evita tidak kuasa menangani ibu dan adik tirinya yang kejam itu. Seharusnya kau tidak membiarkan Evita meminta api sendirian pada nenek sihir itu. Apalagi hari masih gelap. Matahari pagi sama sekali belum terlihat. Lalu maumu apa? Kau sendiri sakit-sakitan. Ya, bukankah Sandi bisa menemani? Apa? Sandi kan sudah banyak pekerjaan. Mencuci piring, mengepel lantai, dan... Dan bersolek di depan cermin terus-menerus. Iya, sudah biasa kan anak gadis? Lalu apa pekerjaan Evita di rumah ini? Dia cuma mengurusmu yang sudah tidak berdaya itu. Ya, sudahlah. Nah, kau mulai sakit-sakit lagi. Ayo, kembali saja ke tempat tidurmu. Lupakan persoalan kecil ini. Bonekaku. Ih, bulu kuduku berdiri. Rumah nenek sihir itu dipagari bambu dan ujung-ujungnya terbuat dari cakar-cakar ayam. Iya, memang mengerikan. Tapi kau anak yang baik. Tak ada yang perlu ketakutkan. Ayo, ketuklah pintu itu. Oh, lihat pagar itu. Pagar itu. Oh, cakar-cakar ayam itu. Kuku-kukunya bersinar. Siapa yang tertawa itu? Aku mencium bau manusia. Baunya gurih. Mana dia? Mana? Saya di sini, Nek. Mau apa kau kesini, gadis mungil? Ibu serta saudaraku menyuruhku kemari untuk meminta api pada nenek. Jadi kau ingin meminta api abadi yang tidak akan padam itu, ha? Betul, Nek. Sebentar lagi musim dingin tiba. Kami tentu tidak mungkin bisa keluar untuk meminta api lagi. Boleh. Boleh saja. Tapi kau harus bekerja dulu untukku. Cepat. Buka pagar itu dan masuk kemari. Iya, baik, Nek. Nah, aku lapar. Masaklah dengan bahan apa saja yang ada di sini. Jangan lama-lama. Iya, baik, Nek. Selesai, Nek. Makanlah. Wow. Bau masakanmu sedap sekali. Baik, aku akan makan. Kau juga lapar? Hah? Nih, bagianmu. Rakus sekali nenek sihir ini. Aku hanya diberinya semangkuk kecil sup dan sepotong kecil daging. Sehabis ini, kau harus membersihkan piring, menyapu lantai, dan mencuci bajuku. Baik, Nek. Tapi, kapan aku diberi api abadi itu? Kau harus bekerja padaku selama 5 hari dulu. Baru kau peroleh api itu. Sudah, aku mau pergi. Kau kerjakan pekerjaanmu. Awas, kalau melarikan diri, aku akan cari kau dan aku tahu di mana kau berada. Iya, baik, Nek. Nah, aku pergi dulu. Dia terbang dengan sapu terbangnya. Meleset jauh. Bonekaku. Ini dia, di kantong bajuku. Bonekaku. Aku sangat takut sekali. Oh, rumah ini menyeramkan. Oh, nenek sihir itu mengancamku bila aku melarikan diri. Jangan menangis, Evita. Selama bersamaku, kau tak perlu takut. Aku pengganti ibumu, almarhum. Lalu, apa yang harus kulakukan? Turuti semua perintahnya. Itu jalan terbaik. Kalau kau melarikan diri, pohon-pohon dan binatang-binatang kecil itu akan mengadukan pada nenek sihir. Pohon-pohon bisa bicara. Hanya aku dan nenek sihir itu yang tahu pembicaraan mereka. Jangan menangis lagi ya. Iya. Baiklah. Kau baik sekali bonekaku. Aku mau mencuci dulu ya. Sudah 2 hari Evita belum kembali. Hutan itu jaraknya jauh. Mungkin dia dalam perjalanan pulang. Mengapa harus meminta pada nenek sihir itu? Ayah, tahukah musim dingin akan tiba. Kita memerlukan api untuk membakar perapian. Dan api dari nenek sihir itulah satu-satunya yang tak akan padam selama berbulan-bulan. Ya, tapi nenek itu sangat kejam. Bagaimana kalau Evita telah dilukainya? Mungkin juga dibunuhnya, ayah. Apa? Kau berani bilang begitu pada kakakmu? Loh, kalau ternyata begitu, bagaimana? Kau senang ya kalau Evita mati? Aku tidak bilang begitu. Kau iri karena Evita lebih cantik darimu. Ayah tahu sekarang. Apa? Ayah bilang Evita lebih cantik dari aku? Benarkah, Bu? Evita lebih cantik dari aku? Tidak. Tentu saja tidak, sayang. Kau adalah gadis yang paling cantik yang pernah ibu lihat. Tapi ayah bilang... Sudahlah. Lagi pula, Evita sekarang sudah tak di sini lagi. Jadi, kalian memang sengaja menyimpankannya pada nenek sihir itu? Benar. Dan apa yang bisa kau perbuat dengannya? Kau tak mungkin menyusulnya dengan kakimu yang rematik itu. Tuntas sudah dendamku kini. Kau memang kejam. Kejam! Kurang ajar! Anak mungil, aku datang. Iya, Nek. Aku di sini. Rumahku menjadi bersih setiap aku pulang sejak kau ada di sini. Kau begitu kecil, tapi kau mengerjakan semua tugas dengan baik dan kau tetap sehat dan kuat. Bagaimana itu bisa terjadi? Semua ini berkat doa yang diwariskan ibu almarhum padaku. Apa? Itulah sebabnya. Keluar kau dari sini, anak suci. Aku tidak suka bila tempatku dihuni oleh seorang yang ditemani doa. Api itu akan kuberi, lalu kau harus pergi dari sini. Baik. Kalau aku tahu sejak dulu, sudah ku usir kamu. Nih, ambillah dan cepat pergi. Terima kasih, Nek. Selamat tinggal, Nek. Bonekaku, akhirnya kita sampai juga di rumah. Benar, Evita. Ayo kita masuk. Kok tampaknya kedinginan? Iya. Siapa yang datang? Tunggu, kubukakan pintu. Kau, Evita? Kukira kau masuk, Evita? Mana api yang kau minta pada nenek sihir? Ini, Bu. Di mana ayah? Dia ada di dalam. Kukira nenek sihir itu telah membuatmu menjadi gandeng, Evita. Ayah! Evita! Oh, kemarin, nak. Aku ingin memelukmu. Kukira kau tak mungkin pulang, nak. Oh, ayah. Evita. Evita takut sekali. Takut, ayah. Tolong, Evita. Kau bawa api dari mana? Api itu semakin membesar. Kebakaran. Evita, kau dengar suara apa itu? Itu ibumu. Ayo kita ke sana. Iya, ayo, ayo, cepat. Nampaknya ibu minta tolong. Iya, iya. Ayah, api ini semakin membesar. Cepat, ayah. Api ini membesar. Ya, ya, ya. Ayo cepat. Oh, rumah ini terbakar. Oh, asap. Aku takut, ibu. Ayah, ayo keluar, ayah. Sandi, ayo keluar. Terhadap ayah, ibu, dan adikku Santi. Mereka telah pergi semua. Sudahlah, Evita. Masih ada aku. Walaupun ibu dan adik diriku kejam, tapi aku menyelaminya. Tapi aku kehilangan semuanya sekarang. Sudahlah, Evita. Sebentar lagi musim dingin tiba. Apa yang akan kau lakukan, Evita? Aku tidak tahu, bonekaku. Aku sedang sedih. Tapi kau harus berteduh. Rumah ayah sudah menjadi abu. Tidak ada lagi yang menjadi harapanku. Kau mengerti, bonekaku? Masih ada yang menjadi harapanmu, nak. Oh, Nenek. Nenek Surya. Mengapa tiba-tiba datang ke sini? Aku melihat asap tebal dari rumahku. Asap itu ternyata dari rumahmu, Evita. Oh, betapa malang nasibmu, nak. Iya. Begitulah, Nek. Ayah, ibu, dan Sandi telah pergi. Nek. Aku sudah tidak punya siapa-siapa sudah, lagi. Sudah. Kau tinggal saja di rumahku, ya. Musim dingin hampir tiba. Kau memerlukan tempat berteduh. Tadi ku dengar kau berbicara dengan siapa? Tidak, Nek. Aku tadi bicara sendiri. Ya, sudah. Ayo kita segera pergi dari sini. Baik, Nek. Akhirnya, Evita tinggal bersama Nenek Surya, nenek yang baik hati itu. Setiap hari, Evita membantu Nenek Surya mengerjakan pekerjaan rumah. Tanpa terasa adik-adik, musim dingin telah tiba. Salju mulai turun. Tidak ada lagi yang bisa aku kerjakan, kecuali duduk di perapian setiap hari. Melelahkan ya, Nek? Iya. Memang hanya itu yang dapat kita lakukan tiap musim dingin. Di mana-mana salju. Kalau kita keluar, bisa tersesat jalan. Apa semua pekerjaan sudah aku bereskan, Nek? Mungkin masih ada yang harus aku lakukan untuk menghilangkan kejenuhan. Tampaknya sudah tidak ada, Evita. Tapi... Ayah, apakah kau bisa merajut? Aku punya benang-benang halus. Pekerjaan yang sangat menyenangkan, Nek. Aku dulu sering membuatkan ayah sepasang kaos kaki untuk musim dingin. Mana, Nek? Wah, tunggu dulu. Aku ambilkan dulu ya. Kau memang gadis yang rajin dan cekatan. Juga sangat terampil rupanya. Kamila, kau ingin membuat apa? Aku ingin membuat penghangat telur dan sebuah sial untuk nenek. Kau sepertinya tahu keinginanku. Sudah lama aku ingin membuat, tapi mataku sudah rapun. Jadi, ya, semuanya tidak terlaksana, Evita. Kali ini, nenek akan mempunyai sebuah sial baru. Iya, iya. Baiklah. Kalau begitu, aku ingin istirahat dulu. Biar tidak mengganggumu, Evita. Baik, Nek. Selamat tidur. Evita! Evita! Keluarkan aku dari sakumu. Bonekaku, kau kelelahan ya? Berada di dalam sakuku terus. Apa yang sedang kau kerjakan, Evita? Aku sedang membuat penghangat telur dan selai sial dari benang sutra ini. Oh, halus sekali benang itu. Begini, Evita. Sebaiknya, kau jangan merajutnya sekarang. Mengapa aku tidak boleh merajutnya, bonekaku? Dengarkan. Biarlah tengah malam nanti, aku yang akan merajutnya. Kau temani aku sambil bernyanyi. Maukah kau? Tapi untuk apa? Mengapa aku harus menyanyi? Dengan menyanyi, maka Dewi Kayangan akan membantu aku membuat rajutan itu. Sehingga hasilnya akan halus sekali. Seperti rajutan para Dewi Kayangan. Percayalah, dengan cara itu, kau akan memperoleh kebahagiaan. Aku tidak mengerti bonekaku. Tapi biarlah, aku menuruti kehendakmu. Ku amati beberapa minggu ini kau senang bersenandung sebelum tidur, bahkan tengah malam. Mengapa, Evita? Benar, Nek. Aku hanya ingin mengusir sepi. Musim dingin yang panjang sangat melelahkan, bukan? Iya, benar. Tapi sebentar lagi bila musim dingin berlalu, kau bisa keluar dan puas berjalan-jalan di tepi hutan ini. Ya? Benar, Nek. Maafkan aku, Nek. Aku harus berbohong padamu. Bagaimana rajutanmu? Sudah selesai? Sudah. Belum, Nek. Mungkin 2 hari lagi selesai. Iya. Kuharap kau tak akan jemu, Evita. Kau anak yang baik. Tadi nenek memasak yang enak untukmu, ya. Ayo kita makan dulu. Baik, Nek. Nenek, lihat, rajutanku sudah jadi. Lihat, sekarang nenek tidak akan kedinginan lagi. Coba, lilitkan di leher. Nah, bagus kan? Aduh, sial ini terlalu bagus untukku, Evita. Aku tidak mungkin mengenakannya. Halus sekali buatanmu ini. Sudahlah, Nek, pakai saja. Aku tahu, siapakah yang patut mengenakannya? Iya. Kau tunggu di sini. Aku akan pergi sebentar. Aduh, Nenek, kau mau kemana? Udara masih dingin. Sudahlah. Salju kan sudah tidak turun. Hati-hati di jalan, Nek. Aneh benar Nenek Surya hari ini. Apa kira-kira yang akan dilakukannya? Mengapa aku tidak boleh ikut? Adik-adik yang manis, rupanya Nenek Surya memberikan sial sutra itu pada seorang pangeran tampan, putra raja yang menguasai wilayah negeri itu. Apa yang kau inginkan, Nek, sehingga kau datang menghadapku? Maafkan hamba, tuanku. Pernahkah tuanku melihat rajutan seindah ini? Oh, bukan main indahnya. Apakah aku boleh membelinya darimu, Nek? Oh, tuanku yang budiman. Paduka tidak perlu membelinya. Hamba memang ingin mempersembahkannya pada tuanku. Apakah nenek sendiri yang merajutnya? Mana mungkin hamba melakukannya sendiri, tuanku. Mata hamba sudah rabun. Lalu, siapa yang membuatnya? Bolehkah aku mengenalnya, Nek? cucu hamba yang membuatnya, Paduka. Kalau tuanku ingin mengetahuinya, biarlah hamba akan membawanya ke sini, tuanku. Oh, tunggu, Nek. Biar aku ikut bersamamu. Pangeran, inilah cucu hamba yang membuat rajutan itu. Oh, gadis yang cantik sekali. Mengapa tinggal di tepi hutan begini? Kaukah yang membuat rajutan yang indah ini, gadis manis? Kasihan sekali kalian. Maukah kalian tinggal di istanaku? Maksudku, ayahanda pasti tidak berkeberatan bila kalian tinggal di sana. Apalagi kau pandai merajut. Kami, pangeran. Oh, demikianlah adik-adik. Evita yang lembut hati dan penyabar itu tinggal di dalam istana bersama Nenek Surya dan tak lupa boneka pemberian ibunya juga dibawanya serta. Selamat berpisah.